العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi telah memberikan kesempatan pada malam ini insya-Allah untuk kita meneruskan kajian kita kitab Sahih Muslim dengan syarahnya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di mana akhir hadis yang kita telah baca dalam berkenaan dengan satu masalah di dalam kitab Al-Tahara, iaitu al-mashu 'ala al-khuffain atau menyapu atas kedua khuf, di mana kita terangkan secara terperinci insya-Allah kena dengan disyariatkan bahkan satu sunnah Rasulullah SAW bila seorang itu memakai dua khuf dengan syarat-syaratnya, maka boleh dia menyapu atas kedua khufnya tanpa dia membukanya untuk membasuh kakinya. Dan kita juga telah menerangkan tentang masa-masa yang dibolehkan atau tempoh yang dibolehkan untuk menyapu dua buah khuf tadi, dan juga terangkan adakah boleh kita menyapu atas tukim. Yang kita telah katakan terbaik adalah tukim itu adalah tukimnya yang tebal, walaupun itu terdapat beberapa pendapat kalangan ulama untuk keluar daripada masalah khilaf. Kerana walau bagaimanapun yang penting di sini adalah seorang Muslim itu berhati-hati di dalam agamanya dan taklah ditinggalkan perkara yang mungkin mendatangkan masalah dan ragu-ragu. Dan alhamdulillah sampai kita kepada bab berikutnya. Bab jawaz salawat kulliha bi wudu'in wahid. Iaitu bab menerangkan tentang dibolehkan menunaikan salat semuanya dengan satu wudu. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an al-Qamah ابن مرتد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الصلوات يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قل، لم تكن تصنعه. قال: عبدا صنعته يا عمر. Dengan sanadnya dari Sulaiman ibn Buraida daripada bapanya, ini daripada Buraida, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaikkan salat satu hari, yakni lima salat pada hari Al-Fath dengan satu wudhu, dan Nabi SAW telah menyapu atas dua khufnya. Maka Umar berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu pada hari ini yang belum pernah engkau melakukannya. Kejawab Nabi SAW, amdan sana'tuhu ya Umar, aku lakukan demikian wahai Umar secara sengaja. Jadi ini hadis yang penting yang dijadikan hujah oleh ulama semuanya tentang hukum berwuduk untuk solat. Setelah kita terangkan tentang fadilat berwuduk, tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, yang sunnahnya. Dan pada hadis ini diterangkan bahawa kita boleh bersolat satu hari suntuk, yang ini lima solat dengan satu wuduk sahaja tanpa kita memperbaharuikan wuduk tadi. Dan kalau kita ingat hukum, asal hukum berkenaan dengan berwuduk untuk solat ini asalnya daripada mana? Daripada Al-Quran, bahawa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah taghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang beriman, apabila kamu berdiri untuk menunaikan salat, maka hendaklah kamu basuh muka kamu, basuh tangan kamu dan sebagainya dan seterusnya. Jadi zahir ayat ini Allah SWT memerintahkan kita orang beriman tiap kali nak menunaikan salat. Tiap kali nak menunaikan salat hendaklah dia melakukan perkara tadi yang namakan wuduk. Jadi kalau lepas solat subuh sampai pada waktu zuhur, walaupun wuduknya belum batal lagi dengan perkara yang batalkan wuduk, dia tetap kena silu wujuhakum, hendaklah basuh muka dan sebagainya. Setiap kali nak solat dia kena wuduk walaupun belum batal. Itu zahir daripada ayat tersebut. Adakah ulama berfikir pendapat tentang hal ini? Zaman kita ini dah tak ada lagi lah silap. Tapi pada satu ketika dahulu ada ulama yang berkata bahawa wajib berwuduk setiap kali nak salat fardu. Tapi kemudian tidak ada khilaf lagi. Dan antara hujahnya adalah hadis ini. Ia terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim antara hadis-hadis yang sahih yang terkuat. Di sini Nabi SAW pada akhir-akhir hayatnya, pada akhir-akhir syariat ini hampir sempurna, iaitu pada hari Al-Fath, yakni pembukaan kota Mekah. Jadi kota Mekah ini dibuka. Kenapa dibuka? Sebab sebelum itu tertutup. Kenapa tertutup? Sebab ia adalah negara ataupun negeri, kota yang diduduki oleh orang-orang kafir sahaja. Dan orang-orang Islam yang ada di dalam kota Mekah terpaksa berhijrah, melarikan diri dari kota Mekah ke tempat-tempat lain yang lebih selamat. Jika tidak, mereka akan diseksa oleh orang-orang Quraisy, musyrikin kota Mekah, ataupun mungkin berakat lagi sampai dibunuh. Dan terdapat beberapa sahabat Rasulullah SAW dibunuh di kota Mekah oleh orang-orang kafir Mekah. Disebabkan kenapa? Disebabkan ikut Muhammad SAW masuk Islam, tinggalkan agama sembah patung berhala. Itu je sebab dia. Mereka tak ada buat dosa lain. Mereka tidak merompak, mereka tidak mencuri, membunuh orang, mereka tidak melakukan jenayah-jenayah. Cuma mereka kata la ilaha illallah. Hanya yang berhak disembah adalah Allah SWT dan Muhammad itu adalah putera Allah. Itu saja. Mereka kata orang-orang Quraisy ini berdosa besar ataupun salah besar, bukan dosa. Sebab apa? Dia jadikan, ini orang-orang Islam ikut Muhammad SAW ni, kata mereka menjadikan Tuhan, Tuhan-Tuhan itu menjadi satu. Jadi aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadha la syai'un ajab. Kata mereka ini adalah satu perkara yang ajaib, yang pelik. Tuhan banyak-banyak dia jadikan satu. Jadi itulah sebabnya mereka mempermainkan, persendirikan, menghina. Dan bahkan kalau mereka boleh menganiaya orang-orang yang mengikut Muhammad, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, kerana inti risalahnya bukan disuruh salat, bukan disuruh puasa saja, bukan disuruh buat baik saja, tapi intinya adalah kerana diajak kepada tauhid, iaitu mengesahkan Allah SWT dalam ibadah. Jadi kalau seseorang itu masuk Islam dengan erti macam gini, maka akanlah diseksa oleh orang-orang Quraisy Mekah. Oleh kerana itu mereka terpaksalah hijrah. Maka apabila dapat wahyu daripada Allah SWT, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya berhijrah, pindah daripada kampung halaman tempat dia dilahirkan. Itulah, tinggalkan ahli keluarganya yang lemah, yang tak dapat hijrah. Dan ia berlaku dalam dua tahap. Satu, pertama sekali mereka berhijrah, beberapa orang sedikit yang tidak banyak, ke negeri Habsyah, Ethiopia sekarang. Walaupun negara tersebut bukan negara Islam, tetapi ia ketuai ataupun di ditakdirkan oleh seorang raja yang beragama Kristian bernama An-Najasyi. Tetapi dia ni seorang raja yang hadir kepada Rasulullah SAW. Maka mereka menetap di sana dan mereka menegakkan, mendirikan akan syariat Islam. Kemudian apabila diizinkan pada tahun 10 Hijrah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat itu bertahap-tahap sedikit-sedikit untuk pindah ke hijrah ke kota Madinah. Kerana di sana orang-orang Madinah yang dinamakan Al-Ansar, mereka sudah berjanji berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mempertahankan Rasulullah SAW dengan apa yang mereka mampu. Kalau perlu dengan harta benda, dengan harta benda lah. Kalau perlu dengan jiwa raga mereka pun, mereka sanggup mati kerana Rasulullah SAW. Rasulullah tak boleh mati, mereka mati lah bos. Dan kalau anak mereka perlu dikorbankan pun mereka sanggup. Jadi atas janji-janji ini dan telah diketahui bahawa tempat itu selamat, maka Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW sendiri pada akhir sekali untuk berhijrah. Rasulullah SAW orang terakhir hijrah, kapten manajer yang terakhir. Lain dah selamat, baru dia terjun. Bukan dia yang pertama kali yang selamat. Baik, bagaimana pun, jadi kota Mekah itu dah tertutup atas orang-orang Islam. Dah tak boleh masuk lagi, walaupun kat dalamnya ada masjid yang paling mulia pada untuk syariat Islam yang merupakan kiblat. Selepas itu, setelah baca dalam bab tafsir, merupakan kiblat untuk orang-orang Islam, dan dia adalah kiblat untuk manasik haji dan umrah. Tapi mereka tak dapat masuk, jadi perlu dibuka. Dan pembukaan, kalau dinamakan pembukaan itu, dibuka dengan secara paksa. Mereka bukan masuk aja, orang-orang Mekah, Abu Sufyan dan sebagainya itu semua mari masuk, tak ada. Mereka tak dibenarkan masuk sebenarnya. Macam-macam syarat mereka dikenakan oleh orang kafir Quraisy. Mereka nak buat umrah pun tak boleh, kata nak buat tahun depan, yang kita kenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Dan apabila mereka masuk, lepas itu mereka hanya boleh buat umrah saja. Dan kemudian pada pembukaan kota Mekah itu terjadinya satu yang berlaku antara orang-orang kafir Mekah, yakni yang bersekutu dengan mereka, dengan orang yang bersekutu dengan orang-orang Islam, di mana mereka membunuh tentera, bagian daripada tentera orang Islam. Maka ketika itu telah diiklankan peperangan secara terang-terangan antara orang Islam dan orang Mekah. Jadi perjanjian-perjanjian itu telah batal. Jadi tunggu masa saja nak masuk dan perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Belum itu tak ada peperangan. Jadi itulah sebabnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Dan tiba masanya Allah pun perintahkan, maka Rasulullah SAW pada bulan Ramadan yang kita tahu berjalan daripada Madinah sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah dan berperang. Berperang. Kota Mekah itu dibuka dengan peperangan. Banyak orang tak sadar perkara itu. Kota Mekah sendiri dibuka dengan jihad. Kalau tak ada jihad, Kota Mekah tak boleh dibuka. Macam mana boleh kata tak ada jihad lagi dengan senjata? Tak ada jihad lagi dengan peperangan. Hanya ada jihad protect ataupun detail mempertahankan negara. Mana boleh Kota Mekah tu sendiri datang lagi taklah bawa senjata dengan sahabat-sahabat. Cuma Rasulullah SAW kasi apa ni, kasi pilihan. Pasal apa ni, bukan datang nak bunuh, nak balas dendam. Ini atas perintah Allah SWT, nak degarkan kalimah Allah SWT dan merendahkan kalimah kufur. Dalam kata siapa yang bersembunyi ataupun menyelamatkan diri di Ka'bah, maka bawa amin, maka dia akan aman, dia akan selamat, orang tak akan bunuh dia. Dan siapa yang bersembunyi ataupun masuk dekat dalam rumah Abu Sufyan pun dia akan selamat. Tapi siapa yang kat luar nak lawan juga, maka mereka akan menerimalah apa yang biasa diterima oleh orang yang melawan tentera. Jadi akan diperang sampai dia ke kerenda ataupun dia semua. Nanti yang berlaku. Tetapi apabila orang Quraisy tengok kata Nabi SAW dan sahabat-sahabat begitu hebat dengan tenteranya, dan sebelum itu rekod Nabi SAW pun hebat, tak pernah kalah, asyik menang aja lah, Perang Badar, Perang Uhud semua. Maka mereka dah dah ketakutan. Sebenarnya mereka dah takut satu bulan sebelum apa Rasulullah SAW keluar lagi. Rasulullah SAW antara keistimewaannya, tak macam Nabi-Nabi lain, dia musir tu dirobih syahran, yang ini dia telah dimenangkan dengan memasukkan ketakutan, Allah masukkan ketakutan dalam hati musuh-musuhnya satu bulan sebelum dia dia datang. Jadi bila dah datang lagi takut, jadi mereka tak banyak yang apa ni yang berlawan, kebanyakannya terakhir ini tadi. Sebab itu tak banyak sangat penumpahan darah. Tetapi ada tak yang dibunuh? Ada yang dibunuh, ada yang terbunuh. Jadi ia dibuka dengan jihad. Waktu dinamakan Fathun Watan, kata ulama-ulama Qiyas, ulama-ulama sejarah ulama jihad. Jadi pada hari tersebut dah selesai semuanya. Dan yang ditawan-ditawan lah, yang terbunuh sikit tu terbunuh. Rasulullah kita tahu dia tidak menawan mereka masuk dalam jail, menang torture dan sebagainya. Termasuk Islam tak ada buat macam itu, pakai baju oranye ke apa, terus masukkan torture dalam kandang, tak ada. Tapi Nabi SAW kata mereka, izhabu fa'antum mutlaqa, pergilah, bedalah kalian kerana semua kamu ni bebas. Tak apa, tak maksud dulu. Jadi dengan demikian Bilal AS diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpajat atas bumbung Kaabah dan melakukan azan. Itulah mulanya mereka pun salat, telah dibersihkan Kaabah. Nabi SAW sendiri cuci dengan tangannya, yang mulia. Doin-doin yang ada dalam Kaabah, batu-batu telah dibersihkan. Nabi SAW masuk dalam Kaabah dan salat ke dalam Kaabah. Itu menunjukkan bolehnya salat dalam Kaabah. Alhamdulillah. Cuma kalau kita ingat lagi tentang bab kiblat, kalau kita kat luar Kaabah, kita menuju ke arah Kaabah. Kalau kita kat luar masjid, ada ke masjid. Kalau tak nampak Kaabah, kalau luar Mekah, ngadap ke Mekah. Kalau dah dalam Kaabah, nak ngadap ke mana? Mana punya angle lah ngadap. Jadi alhamdulillah Rasulullah SAW tunjukkan, dia pilih satu tempat, bukan ngadap pintu. Kalau pintu dia tak ada apa, dia dah ngadap keluar kan. Jadi dekat salah satu daripada apa tu, di dalam Kaabah tu ada antara dua tiang tu, dia menghadap ke salah satu wall tu, saya tak ingat kat mana tu. Jadi yang penting itulah apa ni, satu peristiwa yang agung yang ramai menggembirakan untuk orang Islam. Dan itu menunjukkan bahawa Nabi SAW tu atas kebenaran, dia memang Rasulullah, dia memang dibantu oleh Allah SWT. Dan siapa ikut dia akan selamat. Kerana kita tengok sejarah daripada kecil, daripada satu orang, sikit-sikit dan macam-macam cubaan, mereka menang sampai mereka menang semua. Mereka dapat balik ke kampung halaman ni. Tidak ada yang macam itu, melainkan dia seorang yang dibantu oleh Allah SWT. Sama macam Nabi Musa AS, yang mana dia juga pada mulanya dihalau oleh Fir'aun dan sebagainya, akhirnya dia kembali ke tempat yang telah diberikan, yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk menegakkan syariat. Itu menunjukkan dia seorang Nabi yang dan Rasul yang benar. Dan ia berlaku bukan kejap, bukan dah buka kota Mekah lepas tu orang Quraisy attack balik dan sebagainya. Tak berlaku macam itu. Bahkan daripada situ makin besar, makin luas. Bahkan semua kabail atau kabilah Arab masuk Islam. Hampir dah tak ada orang. Bahkan mereka masuk Islam apa saja, berduyun-duyun. Mereka ni orang Quraisy yang masuk Islam lah, dia semua masuk Islam. Dan begitulah sampai Rasulullah SAW wafat dengan kemegahan. Itu menunjukkan bahawa agama ni agama yang benar. Sampai dapat buat haji, Hajjatul Wada tahun selepas ni. Jadi pada hari pembukaan kota Mekah ini, Nabi SAW salat. Nabi SAW duduk di kota Mekah beberapa hari. Dan Nabi SAW salat pada hari itu saja, pada 8 Hijrah itu, daripada selawat-selawatnya semuanya dengan satu wudhu sahaja. Dan Nabi SAW kita tahu bila keluar dalam perjalanan musafir pakai khuf. Dan Nabi SAW cuma sekali saja dia apa tu ambil wudhu dan dia sapu atas kedua buah khufnya. Kemudian dia salat ni, tak disebutkan berapa salat dengan satu wudhu saja. Dan ini hujah menunjukkan bahawa tak perlu kita nak ambil wudhu lagi untuk setiap salat tarawih maupun sunat. Tidak perlu, maknanya tidak wajib. Tapi kalau kita nak buat boleh tak? Maka kata ulama boleh saja. Bahkan telah sabit bahawa ia adalah disunatkan. Semalam dia akan diterangkan tentang syarat-syaratnya. Jadi Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW lakukan demikian perkara ini, kata dia, kau tak pernah lakukan demikian sebelum ini wahai Rasulullah. Yakni solat, beberapa solat dengan satu wudu. Jadi apa yang Nabi SAW biasa lakukan kalau tak Madinah? Tiap solat dia dia wudu walaupun tak batal wudu. Sebenarnya jadi itu sunnah Rasulullah SAW. Yang lebih bagus adalah kita ambil wudu untuk setiap solat. Banyaklah faedahnya. Antaranya apa ni? Kita dapat pahala lebih. Yang kedua, kita lebih segar, lebih bersih. Kerana kita ambil wudu untuk setiap solat. Macam kata Rasulullah SAW, amdan sanatuhu ya Umar. Aku sengaja buat demikian wahai Umar. Sengaja, kenapa sengaja? Ini bukan tak sengaja, tapi sengaja terlupa nak ambil wudu atau tidak. Ataupun syariat telah telah berubah atau tidak. Nabi SAW tahu bahawa dia biasa ada wudu siap solat, tapi pada hari ini dia tidak buat demikian. Dan hari ini adalah hari orang semua tengok apa Rasulullah SAW buat. Dan nak tunjukkan bahawa boleh kita kita bersolat dengan dengan satu wudu sahaja. Kita tidak batal. Jadi ini jelas. Kita baca sikit syarah Imam Nawawi rahimahullah taala, katanya di dalam hadis ini terdapat berbagai cabang ilmu atau berbagai ilmu, yang antaranya adalah dibolehkan menyapu atas khuf wa jawazu salawatil mafrudat wa nawafil bi wudu'in wahid ma lam yuhdith, dan boleh harus hukumnya untuk menunaikan salat fardu maupun yang tidak fardu nafilah dengan satu wudu selama mana dia tidak berhadas kecil atau hadas besar. Dan ini dibolehkan dari ijma' man yu'tadu bihi, yang kita pakai ijma'nya. Jadi menunjukkan bahawa ada ulama' kalau ada pendapat ijma'nya tak pakai, kita tak pakai pendapatnya. Siapa agaknya mereka, nak mahu nak sebutkan kat sini. Ada bid'ah misalnya dengan pendapat kita tak pakai dalam ijma'. Dan wahaka Abu Ja'far al-Tahawi telah menghikayatkan Abu Ja'far al-Tahawi dan Abu Hassan ibn Battal di dalam syarah Sahih al-Bukhari daripada beberapa kumpulan ulama, bahawa mereka mengatakan ia wajib wudu untuk setiap salat, wa in kana mutatahhira, walaupun dia dalam keadaan taharah suci. Jadi juga ada ulama yang kata tak boleh. Wahtajju, dan mereka ni berhujah dengan firman Allah Azza wa Jalla. Semua ada hujah. Itu dia. Kita semua dengan ulama' walaupun mungkin pendapat dia lain sangat, macam jauh sangat daripada kebenaran, tapi mereka insyaAllah mencari kebenaran. Mereka berhujah. Hujah mereka adalah firman Allah Ta'ala, إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَرْسِلُوا وَجُوهَكُمْ, bila kamu berdiri untuk menaikkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kamu. Ayat tu, ayat buduh. Wa ma azudu hadzal mazhab yaqti' an ahad. Kata Imam Nawawi, aku tidak menyangka, aku tidak rasa bahawa mazhab ini yang kata wajib solat wudu untuk setiap solat ini adalah mazhab yang sahih daripada siapa-siapa pun. Ini kata Imam Nawawi. Walaupun dia tahu ada nukilan. Kenapa? Wa la'allahum aradu istithbaba tajdidil wudu'i 'inda kulli salat. Kemungkinan mereka itu, maksud mereka wajib perlu wudu tu untuk setiap solat adalah sunat, memperbarukan wudu untuk setiap solat. Takkanlah ulama-ulama tak tahu ni usulnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Tapi ada pun jumhur ulama-ulama lain yang mengatakan cukup, tidak perlu untuk memperbarukan wudu untuk setiap solat adalah hadis-hadis yang sahih minha hadzal hadis. Antaranya adalah hadis ini. Hadis Anas di Sahih Al-Bukhari, dan juga hadis, satu hadis diriwayatkan oleh Anas di dalam Sahih Al-Bukhari di Sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salat, wa kana ahaduna yatil wudu ma lam yuhdith. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu untuk setiap salat. Di setiap salat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Tapi wa kana ahaduna, ataupun seorang daripada kami, biasa cukup dia berwuduk satu wuduk sama mana dia tidak batal solatnya. Adapun untuk kita, kita biasa lagi tak batal kita tak ambil wuduk, tapi sunnah Nabi SAW dia selalu ambil wuduk. Dia barukan wuduk untuk setiap solat. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini adalah hujah yang tidak ada lagi yang boleh membatalkannya. Wa hadis Suwaid bin Nu'man, dari satu hadis tadi, hadis Suwaid bin Nu'man di dalam Sahih Bukhari juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-'asr thumma akala suwaidan thumma shalla al-maghrib. Rasulullah sallallahu pernah solat asar, kemudian dia makan sesuatu, suwaidan ni satu makanan, kemudian dia solat maghrib. Dia solat asar, solat maghrib, walam yatawadda, dan dia tidak ambil wuduk antara seluruh. Ya, sambung wuduknya tetap barikan. Wati makna wa hadis kathira, dan di dalam makna seperti ini yang dalam tak angkat wuduk untuk setiap solat banyak, seperti hadis jama' bainas solatain, yang ini menjama'kan solat zuhur dan asar di Arafah, insyaAllah tak ambil wuduk lagi. Itu hadis mutawatir. Wal Muzdalifah, dan juga di Muzdalifah wa sa'ir al-asfar, dan pada safar-safarnya. Wal jam'an salawat al-fa'idah, dan pernah juga Nabi SAW qadak salat yang terlepas pada peperangan Khandaq dan yang lain-lain lagi. Itu menunjukkan bahawa tak perlu kita ambil wuduk untuk setiap orang. Wa amal ayatul karimah, ada pun ayat yang mulia yang digunakan, dihujahkan oleh sebahagian ulama tadi, maka apa jawapannya? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-muradu biha wallahu a'lam, maksudnya wallahu a'lam. Dia tak mesti dia cakap wallahu a'lam, Allah lagi tahu, tapi ini mungkin jawapannya. Idza kuntum muhdithin, jadi wahai orang beriman, jika kamu nak menaikkan salat dan kamu dalam keadaan sadar tidak ada wuduk, maka hendaklah kamu berwuduk. Maknanya ada satu yang tak disebutkan, insyaAllah itulah jawapannya. Raqila illa mansufa, dan jawapan lagi satu adalah bahawa ayat di dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib wuduk setiap solat, tapi telah mansuh, dimansuhkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat ini dhaif, lemah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebenarnya tak ada mansuh ni. Mansuh pun ada dalil dan sebagainya, tapi ayat itu umum, tetapi dah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maknanya, setiap kali kamu nak salat, kamu kena wuduk, tapi dengan syarat kalau kamu memang tak ada wuduk. Jika tidak, tak perlu nak baru kena wuduk. Baik, berkata bahagian sahabat-sahabat kami, ini ulama Syafi'i, kata Imam Nawawi, wa istahabbu tajdidul wuduk, dan disunatkan memperbaharukan wuduk. Ya, ini kita dah memang ada wuduk, lepas itu kita wuduk sekali lagi, dua kali, dengan tanpa batalnya wuduk tadi. Dan ada beberapa syaratnya. Yang pertama, di dalam mazhab Syafi'i ya, disebutkan sebagai kaidah bahawa annahu yustahabbu liman shalla bi salatan sawa'an kana sariban aw nafilah, mesti dia dah solat dulu. Dengan wuduk tadi dia dah salat dulu, sama ada dia salat fardu ataupun salat sunat. Kalau dia belum salat lagi, tak boleh barukan wuduk. Ini dah terlebih dah. Belum salat lagi dah nak dan tak wuduk, orang dah azan atau azan lah. Dan tak wuduk, sekali angkat wuduk lagi, selain angkat wuduk lagi, mana pun belum salat pun. Jadi kalau dia dah salat tayyatul masjid misalnya, tak adalah, dah dekat sangat eh. Misalnya jauh lagi nak salat, tapi dia dah salat sunat ke apa ke, ataupun dah salat fardu ke, akhirnya nak perbarukan wuduk, boleh. Jika tidak, tak boleh. Itu maknanya. Dan ada pula yang mengatakan daripada mazhab Syafi'i, la yutahabu illa liman salat riba, kalau dia salat sunat tak pakai, salat ba'diyah ke apa ke, dengan wuduk tadi kemudian dia nak barukan wuduk, nak salat lagi juga, tak pakai, tak boleh, tak disunatkan. Mesti dah salat fardu yang genap perbarukan wuduk, boleh. Dan yang ketiga, yutahabu liman ta'ala bihi mala yajuzu illa bitahara, kamathil muhafiz. Jadi tilawah, hendaklah kalau dia nak barukan wuduk itu, dia telah menggunakan wuduk tersebut untuk apa yang tak boleh tidak melainkan dengan wuduk, seperti menyentuh Al-Quran, mushaf ataupun sujud tilawah, mesti dengan wuduk. Ini ikut mazhab Syafi'i ya. Ini pun ada tilawah. Jadi kalau dia dah berwuduk untuk hal tersebut, Kemudian nak barukan wuduk, boleh. Jika tidak, tak. Tak ada sebab, tak boleh. Dan yang keempat, istahabu wa illa bi'azmi syai'an rasla. Ada juga pendapat mengatakan disunatkan untuk barukan wuduk walaupun dia tidak melakukan apa-apa juga. Tapi dengan syarat an yatakallala baina tajdidi wal wudhu'i zamanun yaqa'u bi mithlihi tafriq. Hendaklah ada tempoh satu zaman antara wuduknya dengan yang dibarukan wuduk tu, yang mana tempohnya masukkanlah bahawa ada perbezaan antara wuduk dengan wuduk. Jadi baru ambil wuduk, masih dekat tempat wuduk, ambil wuduk lagi. Ini macam mudah-mudah kan, ni main air. Dan satu zaman yang unang sabar. Tapi tak disebutkan berapa minit dan sebagainya. Balik kepada orang itu pendapat yang terdapat di dalam mazhab Syafi'i ini. Walaupun tak ada dalil khusus, kita tahu tak ada dalil khusus, tapi pada kita boleh juga pakai kebanyakannya. Sebab tidak kita membazir air ataupun kita melakukan perkara yang tidak tidak banyak faedah. Jadi bila kita disunahkan untuk membarukan wuduk, bila kita ada apa tu, antara satu solat fardu dan solat fardu, memang dibolehkan. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Baik, ada pun memperbaharukan mandi ghusl. Dah mandi wajib, mandi lagi, mandi lagi. Setiap kali nak solat, mandi. Setiap kali nak solat, mandi. Tak setengah wuduk. Adapun yang ini kata ulama, ia tidak disunatkan. Tetapi Imam Al-Haramain telah diriwayatkan daripadanya bahawa dia kata sunat. So, maknanya ada, mesti ada yang sunat-sunat ni. Tapi janganlah kita nak buang masa dengan nak pergi kaji dan seterusnya. Sekarang ini asal dia tak tengok dalil, dan kita ambil saja apa yang kita yang zahirnya lah. Pendapat-pendapat ulama memang macam-macam. Kalau kita sibukkan diri, kita cari kita punya ujar dan sebagainya, mana kuat atau tak kuat, kita banyak buang masa. Kita ambil yang asas sudah. Nak kata boleh, nak cari kat buku mana atau apa, sekali tengok apa tu, mungkin apa ni, bukan daripada imam ni, mungkin orang lain kata dia cakap tapi dia tak cakap dan sebagainya, ataupun orang tak faham apa yang dia cakap. Tapi tak banyak faedah kalau kita buat demikian. Yang satu perkara yang paling penting. Baik, satu lagi hal yang berkaitan dengan memperbaharukan wuduk adalah memperbaharukan tayamum. Imam Nawawi memang banyaklah ilmu dia. Dia pun ulama fikih. Jadi kita yang besar Syarah Mu'azzab Al-Majmu'ah Al-Nawawi. Jadi memang tak heranlah dia bawa lagi masalah-masalah fikih apa ni, bila berkaitan dengan sesuatu masalah tu. Banyak cabang tu sebenarnya. Jadi kalau tayamum pula, disunatkan tak untuk kita setiap kali kita nak salat, kita barukan tayamum? Bila kita boleh tayamum? Bila kita tak boleh gunakan air, sama ada airnya tak ada ataupun kita sakit kalau pakai air. Jadi kita pakai debu dan kita tayamum. Kemudian lepas salat tu, masuk salat lagi satu. Kalau wuduk, kita disunatkan berbarukan wuduk. Kalau tayamum disunatkan tak untuk kita membarukan tayamum? Ini kita ambil debu lagi, kita satu muka dan tangan kita. Jadi dekat sini kata Imam Nawawi, ada dalam mazhab Syafi'i ini ada dua wajah. Ini ada dua pendapat. Pertama, tidak. Dan ini pada orang yang sakit atau orang yang ada luka. Taklah dia tak boleh pakai air, takkan kita nak suruh dia berbarukan tayamum, tak layak. Yang mendapat lagi satu kata boleh. Jadi yang penting dekat sini, kita tak payahlah nak memperbarukan tayamum, pasal air pun dah tak ada. Dan itu juga pendapat yang paling masyhur di dalam mazhab Syafi'i. Baik, kemudian tentang perkataan Umar radhiyallahu anhu, kau telah melakukan wahai Rasulullah pada hari ini sesuatu yang kau belum pernah melakukannya atau belum biasa melakukannya. Maka faedah daripada kata-kata ini dalam hadis tadi bahawa dia adalah satu penjelasan bahawa boleh, bahawa seorang Nabi, bahawa Nabi SAW biasanya melakukan, membiasakan sesuatu perkara, yakni wuduk untuk setiap solat. Kerana apa? Kerana itulah afdal. Jadi itulah yang zahirnya. Dan dia menggunakan wuduk. Tetapi pada hari ini dia solat beberapa solat dengan satu wuduk saja untuk menerangkan bahawa ia dibolehkan. Kalau misalnya tak buat, orang yang akan tak boleh buat. Dan bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, aku sengaja melakukan demikian wahai Umar, itulah dalilnya. Dan dalam hadis juga dibolehkan bertanya ke orang yang kurang, boleh bertanya kepada orang yang lebih, yang lebih mulia daripadanya, tetap bahagian daripada amalan-amalannya, yang mana pada zahirnya ia bertanggap dengan adat biasa. Kita tengok syekh kita ke, atau macam sahabat tanya pada Nabi SAW, tengok ni satu perkara yang lain daripada kebiasaan. Jadi dia tanya, boleh tak tanya? Boleh. Itu asalnya. Sahabat-sahabat tengok, tengok juga perbuatan yang lain macam, dah tak? Dah tanya. Walaupun perbuatan tu bukannya betul, dah tanya. Kenapa tanya? Kerana mungkin Nabi SAW ataupun syekh tu terlupa bahawa dia biasa buat macam ini, yang afdal. Jadi oh, teringat dia, orang dah, anak murid dah tegur, jadi dia balik tu pada yang asal. Ataupun mungkin sengaja dilakukan oleh Nabi atau sengaja dilakukan oleh syekh tersebut, tetapi perkara tersebut ilmunya tak ketahui, tak diketahui, tersembunyi daripada orang yang tadi, anak muridnya, maka dia akan dapat ilmu. Jadi dia bilang, oh sebenarnya gini boleh, gini boleh. Jadi kita tanya. Jadi kunci ilmu adalah bertanya. Ini adalah cara Al-Sunnah lah, manhaj kurikulum Al-Sunnah Jamaah, banyak banyak tanya. Tapi kalau mungkin di sebagian tempat lagi, kalau duduk semuanya diam aja, kira cakap-cakap ya, tak orang, tak ada orang berani, tak berani tanya. Sebab kalau tanya macam tu, berdosa kurang ajar, tidak ada, tak ada adab dan sebagainya. Jadi dalam hadis ini kita faham bahawa itu bukanlah yang ditarbiahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kita boleh kita tanya, tapi cara kita tanya, jangan tanya nak salahkan guru, tanya nak tak? Nak tahu. Kalau kita rasa salah pun, kita cara dengan tanya dengan beradab. Dan itu kita kena belajar sikit-sikit. Itu tak susah sebenarnya nak cara tanya dengan. Dan juga kena lihat keadaan. Yang kadang apa ni, saya ingat lagi ada syekh waktu tu, dia dah batuk-batuk kan, dah sakit ni, tak berapa sihat, tapi dia datang juga kat masjid Nabi. Jadi kalau dia dah lah darah dah apa semua ni, jadi anak murid dia satu tu terangkan pada orang, sebenarnya ni waktu ni saya tiba-tiba jawab. Jadi dia kata, kalau boleh lah, kalau boleh janganlah banyak sangat tanya, kita kesiankan syekh. Itulah sepatutnya tidak kita ajak dia bertekak, atau kita ajak kita tanya dia macam-macam dan sebagainya, padahal itu bukan waktu yang lain. Mungkin pada waktu yang lain, insyaAllah. Bagaimana pun bertanyalah kunci. Kalau Umar radhiyallahu anhu tak tanya, kita tak dapat ilmu ni. Nah, yang mana? Tentang? Banyak sangat tanya. Oh ya, itu bukan cara sahabat. Itu cara Yahudi sebenarnya. Banyak sangat tanya bila dah diperintahkan. Itu pun bukan tanya kerana ilmu dalam majlis itu tak berapa salah juga. Ini kalau korban ni, apa ni, kambingnya umur berapa, lembunya umur berapa, jantan ke betina, boleh lah tanya kan. Mana lagi bagus, memang bab dia. Tapi dan diperintahkan, suruh perintah suruh sembelih lembu, tak ada cakap lembu apa pun, patutnya buat aja. Dan diperintahkan, kalau kita ingat tafsirnya, diperintahkan bukan asal tahu-tahu aja diperintahkan apa ni sembelih lembu tu, pasal mereka yang datang jumpa Nabi Musa alaihissalam, nak ngadukan tentang kes jenayah, ada orang kena bunuh ni, siapa yang bunuh ni, kau Nabi, kau patutnya tahu. Kalau tak pun Nabi Musa AS tak suruh perintah sembelih lembu. Sebab Allah SWT yang wahyukan kepada Nabi Musa AS, so kasih tahu pada orang-orang yang tanya ni, orang Yahudi ni, bahawa nak tahu jawapannya perintah lembu itu pun mereka bukan tanya dulu, mereka marah dengan demi Musa alaihi salam. Boleh tengok lagi. Adakah kau apa ni, kau anggap kita ni orang-orang apa ni, orang-orang kalau tak tak hiduna kau engkau ambil kita barang ejek-ejek kan, ni barang main-main ke? Ketaknya siapa yang bunuh kau terus dalam buah, apa cerita? Nak makan keduri ni. Jadi dorang-dorang ni, jadi kita faham tu, itu perbezaan. Jadi tanya ni asalnya bila pada tempatnya tak ada masalah. Maka itulah cara untuk mendapatkan. Namun demikian dalam bab ilmu ni, kita tahu ilmu tu dia telah disusun. Kalau kita memang pakai buku ni, ilmu ni disusun lah dalam kitab kan. Jadi dia akan mula daripada sini sikit, mula ni, selepas kitab ni masuk bab ni, masuk bab ni, masuk bab ni. Jadi kita baru mula bab tahara, lepas tanya satu benda yang pak ujung-ujung tentang jihad lah, tentang itulah, tentang ini misalnya. Dan masalah tersebut belum lagi kita perlu tahu. Beza kan dengan kita yang dah perlu tahu. Jadi sesuailah dia tanya waktu tu. Sebab nanti kita akan sampai pada tempatnya dan kita kan akan belajar. Jadi kalau memang kita perlu tahu, okey lah kita tanya. Ya, sama. Itu betul lah. Dalam hadis ini dan macam-macam hadis lain, boleh seorang yang kurang, yang orang yang belajar tu tanya kepada gurunya lah kan. Tapi dalam kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidr AS dalam Suratul Kahfi, syarat yang diberikan oleh tuan guru Khidr itu kepada Nabi Musa AS nak muridnya tu, kalau kau nak ikut aku, kau jangan tanya aku sampai aku ceritakan. Sampai aku ceritakan. Bukan tak boleh tanya, bukan tak boleh tanya untuk dapat ilmu, tetapi nanti ilmu tu aku akan terangkan pada waktunya. Jadi memang boleh lah macam tu. Macam kalau ustaz ni kata jangan tanya, nanti akan sampai. Yang kamu nak tanya tu nanti akan sampai. Okey lah, bukan salah dia dan bukan salah tuan guru tu. Bukan nanti tak boleh tanya terus. Sebab akhirnya kita nak tanya tu untuk apa? Untuk dapat jawapan. Yang pun akan diberikan kan? Akan diberikan temukan sekarang. Jadi bukan dalil bahawa ada satu cara belajar dengan tak payah tanya atau tak boleh tanya. Tak. So, menunjukkan, kalau kita lihat ayat-ayat tadi tu, menunjukkan bahawa zaman tu pun bila belajar, mesti tanya lah. So, oleh kerana itu, dia kata kan, kalau belajar dengan aku ni, jangan tanya. Maknanya biasanya orang akan tanya. Itu maknanya. Dan dia tahu Nabi Musa kan, akan tanya. Dan kalau kita, bila dah habis baca kisah, Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita sebenarnya tahu kenapa Nabi Khidir kata jangan tanya. Sebab dia kan, dia cara belajar tu bukan cakap buka buku ataupun tulis kat whiteboard. Cara dia lain, ikut ajar tu. Nak belajar dengan perkara yang dia buat, dan yang perkara yang dia buat tu adalah perkara yang pelik. Dan orang akan terpanjat, terkejut dan sebagainya, bunuh orang apa semuanya. Ini apa ni belajar ni? Jadi biasanya orang tak sabar. Jadi kalau orang tak sabar tu yang susah nak dapat ilmu. Sebab itu untuk Nabi Musa AS putus. Begitu juga dengan perkara-perkara lain yang kita tahu dia belum sampai lagi tahapnya, kita tak suruh dia tanya ataupun kita tak jawab pertanyaan dia. Jadi itulah dia tanya dalam perkara yang besar-besar dan sebagainya. Solat kat bulan macam mana kiblat misalnya. Tak payah lagi kita nak jawab. Dah sampai ke negara pun lah. Kita pergi pada bab berikutnya. Kita dalam bab tahara. Bab karah atau ramtil mutawadda' wa ghairihi yadahul mashkuk fi najasatiha fil ina'in qabla ghasliha talasa. Maksudnya bab dimakruhkan seorang yang ingin berwuduk ataupun selainnya memasukkan, mencelupkan tangannya yang diragui bahawa dia najis di dalam bekas air sebelum dia membasuhnya 3 kali. Panjang bab apa ni? Titlenya. plus title ni ataupun heading inilah yang akan menerangkan, yang menerangkan akan isi kandungan hadis-hadis di dalam bab ini. Itulah selesai dari menerangkan tentang hal wudu, kemudian perkara yang berkaitan dengannya seperti batu atas kuf. Imam Muslim rahimah ta'ala membawa pula hadis-hadis yang berkaitan dengan bersuci, dengan bersuci, yang ini tentang airnya pula. Daripada tadi kita tak apa ni jumpa hadis-hadis menerangkan tentang air apa yang dipakai untuk berwuduk, air apa yang tak dipakai untuk berwuduk. Jadi baru sampai dekat bab ni. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami wa Hamid ibn Umar al-Basrawi qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Khalid an Abdullah ibn Shafiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. Maksudnya Nabi SAW telah berkata, jika seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sampailah dia membasuhnya tiga kali, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di manakah tangannya tidur. Jadi hadis ini menerangkan perintah Rasulullah SAW untuk orang yang bangun tidur bila dia nak berwudu ataupun nak beristinja ke ataupun nak gunakan air. Dan zaman dahulu kita nak gunakan air, airnya dah sedia kat dalam bekas air dalam baldi ke dan sebagainya. Kita lain pakai baik. Yang penting kat sini Allah perintahkan jangan dia celupkan tangannya ke dalam bekas air dalam baldi yang ada air tersebut. Kemudian dia nak cuci muka ke ataupun dia nak beri tinjak ke dan sebagainya, sampailah dia basuh tangannya tu tiga kali. Bukan kali, bukan dua kali, tapi tiga kali mesti basuh. Dan Nabi SAW terangkan pula kenapa dia mesti buat demikian. Orang bangun tidur, tidur kat katil lempuk, tinggi pula, tak ada pun najis, tak ada apa semuanya. Mana ada najis? Belum tu pun dia dah batul dengan detol apa semua dia tidur. Bangun tidur, sama dia tidur lama sampai pagi, ataupun baru dia tidur, baru berjam, mutlaklah najis ni tak sebutkan. Tak ada letakkan syarat. Yang penting dia bangun, dia tidur, bila dia nak gunakan air, jangan celup air tangannya kat dalam dekat air. Mesti basuh dulu tiga kali kat luar, lepas tu baru nak celup-celup lah. Sebabnya lepas tu boleh dia celup. Dan sebabnya dia tak tahu bila dia tidur tu tangannya merayap kat mana. Jadi ahli dunia ada yang masyhur di dalam bab taharah mesti jumpa hadis ni, dan ini hadis yang sahih. Dan tetapi yang kita nak adalah ataupun fahaman daripada hadis. Sebagian ulama mengambil hadis ini sebagai dalil bahawa air asal dia suci. Kalau air yang suci itu bila masuk benda yang tak suci, yang najis, maka air itu akan apa? Akan jadi najis. Dan air yang najis tak boleh digunakan untuk taharah, sama dia adalah taharah wuduk ataupun taharah istinja. Ini nak tunjuk bahawa tadi kita dah cakap pasal wuduk, cara berwuduk dan sebagainya, gunakan air. Sekarang nak sebutkan air yang boleh buat wuduk hanyalah air yang tak kena najis. Jadi kita ada satu jenis air, air yang suci dan mensucikan. Dan kita ada air yang najis yang tak boleh mencucikan. Bahkan kalau kena dia makin jadi najis. Ini disebutkan oleh orang lama. Sebab kata Nabi SAW, dia tak tahu kat mana tangannya tidur. Tangan boleh tidur ke orang yang tidur? Maksudnya sama lah. Kalau orang ni dah tidur, semua benda tidur. Dan zahirnya kemungkinan tangannya terkena benda-benda yang kotor. Dan kotorannya dua macam. Satu yang najis, Katakan tidak najis, tapi dia kotor. Dan kemungkinan yang tidak najis ini lebih berbahaya daripada yang najis. Sebab dia terkena benda yang kalau kena boleh buatkan seorang itu sakit. Ini kemungkinan-kemungkinan. Jadi oleh kerana itu, jangan kata Rasulullah SAW dia celup terus kat dalam air yang nak gunakan itu. Nanti semua jadi kotor. Tetapi hendaklah dia cuci dulu tangan. Jelas kan? Jadi pada riwayat yang berikutnya mari kita tambahkan lah, insyaAllah. Kata Muslim lagi, haddatsana Abu Qurayb wa Abu Sa'id al-Ashad qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Abu Qurayb qala haddatsana Abu Muawiyah kilahuma 'an al-A'rash an Abi Ghazil wa Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadith Abi Muawiyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafi hadithi wafi' qala yarfa'uhu bimithlihi yarfa'uhu bimithlihi. Ini bezanya sanadnya. Kat situ dia taruh Rasulullah SAW telah bersabda, yang kat sini dia kata memarfukkannya. Itu je lah. Kemudian riwayat berikutnya, wa haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah wa Amr an-Naqib wa Zuhair bin Harb qalu haddathana Sufyan bin Uyayna an Zuhri an Abi Salamah ha وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Dengan sanad-sanad yang lain daripada Abu Hurairah juga daripada Nabi SAW sepertinya. Riwayat lain, وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. Daripada Jabir dari Abu Hurairah, bahawa Abu Hurairah telah mengkhabarkan kepadanya dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, bila seorang kamu bangun daripada tidurnya, maka hendaklah dia menuangkan atas tangannya ini air 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bekas air. Jadi kita tahu sekarang macam mana nak cuci tangan, tuangkan atas tangan 3 kali baru kita celup kat dalam air. Kenapa? Kerana sesungguhnya dia tidak tahu di manakah, kedekat dalam manakah tangannya tidur. Mungkin tidur tempat yang bersih, mungkin tidak bersih. Jadi baik, berikutnya wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Al-Mughirah yakni Al-Hizami an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد العلاء عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في رواياتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Dengan sanadnya macam-macam, hak-hak tu maknanya pindah sanad. Di sanad satu, lepas tu ada sanad lain. Jadi dia cakap hak supaya tahu bahawa ni sanad lain. Kalau dia tak sebut hak tu, tak tahu sanad lain. Dia ada 2-3 sanad kat situ. Satu hadis belakangnya sama, tapi depannya ada banyak riwayat. Ini apabila dia sebutkan satu sanad sampai habis, lepas tu matan dia sampai habis. Kemudian sanad lagi tu matan sampai habis. Panjanglah cerita dia. Kalau matan dia panjang, panjang. Jadi tak payah buat macam tu. Macam dia satu kita sebut sanad banyak-banyak tu, kita pisah-pisahkan dengan far-far tu. Last sekali kita buat macam ni, satu dia kita jimat. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis. Dan banyak faedah lain, banyak sanad untuk satu hadis menunjukkan bahawa kalau sanad ni problem, sanad ni tengok pula. Itu mungkin dia menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan banyak sanad mungkin menunjukkan menunjukkan bahawa hadis ini hadis yang kuat, ada sumbernya. Jadi yang kita kagum ni adalah Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Hadid lain. Bukan hafal datang dia, dia macam dia hafal sana satu hal. Dan dalam sana hak-hak tu kalau kita tengok tu ada nama sama, dia ada lain sikit, semua dia hafal. Dan kita ingatkan dia seorang hafal. Semua orang yang hafal selepas dia kitab dia, anak murid-anak murid dia dan ulama-ulama hadis hafal sama benda dia. Kita jangan hafal, kita baca pun tak. Jadi kita terus skip ke bawah. Jadi kita ambil berkat dengan sebutkan nama ulama-ulama hadis. Jadi dia telah mendengar Abu Hurairah di dalam riwayatnya. Jadi semua ada menyebutkan mereka mendengar daripada Abu Hurairah secara direct dari Nabi SAW dengan hadis. Dan mereka semuanya berkata hatta yafsilaha. Nak sebutkan Imam Muslim, nak sebutkan apa dia, semua sanak-sanak tu mereka semua cakap jangan masukkan sampai dia batuk tangannya. Walamnya pun wahidun minhum salatan. Tapi tak ada bang seorang daripada mereka cakap hendaklah dia batuk tiga kali. Semua cakap hendaklah dia batuk tangannya, tapi tak ada seorang pun cakap kena batuk tiga kali. Tapi sebelum-sebelum ni kena batuk tiga kali. Oleh kerana itulah Imam Muslim rahimahullah ta'ala dia sebutkan sanad-sanad ini. Illa ma qaddamna min riwayat Jabir, melainkan riwayat daripada yang telah kami sebutkan dari riwayat Jabir sebelum ini, itu batuk tiga kali. Dan juga riwayat Ibn Musayyib dan Abi Salamah dan Abdullah bin Syatib wa Abi Talib wa Abi Razim fa inna fi hadithihim dhikra salat. Kerana di dalam hadis-hadis mereka ada sebutnya tiga kali. Jadi ada yang sebut tiga kali, ada yang tak sebut tiga kali. Jadi kalau hal macam ni ada perbezaan riwayat, mana kita nak ambil? Jawabnya kita ambil tambahan. Yang tambahan adalah batuk tiga kali. Yang tak ada tambahan, batuk saja tangan tu, belum masuk kat dalam bekas lain. Kenapa kita ambil tambahan? Sebab dia ada tu sifat, dia adalah tambahan daripada orang-orang yang boleh dipercayai. Dan orang yang tambah itu artinya mereka hafal lebih. Dia hafal lebih apa? Maknanya dia hafal lebih daripada orang yang tak sebutkan. Orang tak sebutkan tak hafal, dia hafal. Jadi kita takkan nak tinggalkan hafalan orang semata-mata ada orang tak hafal. Jadi dalam ilmu hadis kita ambil tambahan tersebut. Tapi syaratnya hendaklah tambahan itu daripada orang yang sifat, orang yang boleh dipercaya. Dan ini lebih daripada mereka ataupun sama tak. Jadi apa hukumnya kita bangun daripada tidur nak celupkan tangan kat dalam bekas air? Asalnya haram. Kenapa haram? Nabi SAW larang. Dan bab hal ini kita tak tahu kenapa. Asalnya kita tak tahu kenapa Nabi SAW larang, melainkan mungkin ada tentu apa-apa sebenarnya. Itu asalnya. Tapi kebanyakan ulama kata kalau kita masukkan tak sampai haram dosa, tapi makruh. Dan adakah disyaratkan seorang itu ragu-ragu syak bahawa tangannya memang mungkin telah sentuh benda-benda najis, kerana mungkin dia tidur kat hutan kemping ke apa. Tapi kalau orang tidur aman dekat katil dua tingkat misalnya, jauh daripada najis apa semuanya, yang orang macam ini bila dia masuk bilik air, dia nak masukkan tangannya kat dalam bekas mandi tu, tak payah, tak payah masuk tiga kali. Itu juga telah diberi ataupun telah disebutkan oleh ulama, ada kata macam ini tak payah, yang penting kalau dia ragu-ragu. Tapi kalau dia tak ragu-ragu, dia tetap basuh pun bagus, dia dapat pahala sunnah tetap wudu. Jadi dalam hal ini pendapat yang paling kuat insyaAllah adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia kata zahir hadis ini perintah untuk membasuh tangan 3 kali untuk orang yang bangun tidur sebelum memasukkan ke dalam bekas air. Sama ada dia ragu-ragu ataupun dia tidak ragu-ragu. Tetapi syaratnya tidur macam mana? Tidur pada waktu malam. Sebab dalam hadis itu disebutkan aina basat yaduhu fa inna ahadakum la yadri aina basat atau fima basat yaduhu. Surah kamu tak tahu di manakah atau ke manakah tangan kamu tidur. Basat bukan tidur barangan, tapi tidur pada waktu malam. Jadi kalau tidur waktu siang, bangun tidur di bilik air, nak tidur terus tak tidur. Tapi pada waktu malam, kita bangun tidur lepas maghrib, tak kira bila tu, baik 1 jam, setengah jam maupun berapa minit, kita dilarang untuk mencelup tangan kita dalam bekas air sampailah kita basuh 3 kali. Dan ini wajib hukum. Adakah kerana najis? Ya, mungkin kerana najis. Dan juga mungkin bukan kerana najis. Dah kita terangkan tadi, mungkin benda tu kotor tapi tak najis, tapi mungkin memudaratkan kita. Dan yang menguatkan pendapat ini, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, ada hadis lain yang menerangkan bahawa bila seorang kamu tidur itu, syaitan bermain-main dengan kamu, dengan tangan kamu. Dan hadis itu hadis yang sahih. Jadi bila kita tidur malam, syaitan main-main dengan badan kita, dengan tangan kita. Mungkin dia letakkan najis, tetapi kita tak nampak. Mungkin tengok pun tak ada apa-apa, tengok mikroskop pun tak ada. Tapi ini adalah perkara-perkara yang lain yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada daripada sudut hukum syarak, ada kita tak nampak. Oleh kerana itu kita hanya menyerah ataupun serahkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa ni batuk, maka kita kata batuk. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita pun pula sekarang ini ada paik dan ada juga baju yang kita pakai, kita senang saja buka pun tak payah tu, basuh dua tangan tu, satu ke dua tangan sekali, tiga kali. Pasal darurannya tiga kali, kemudian barulah kita nak cedok. Kalau kita biasa tak cedok pun tak tahu. Tapi kadang kita punya apa tu, kita punya gayung tu dalam tali kan, kadang termasuk kan. Jadi yang bagus ni kita basuh dulu, kita apa tu, kita masukkan air, tangan kita ke dalam air. Jadi hal ini adalah hal sangat budi, bukan pasal najis ataupun tidak najis. Adapun mazhab-mazhab lain, mazhab Jumhur, Syafi'i dan sebagainya, mereka katakan ini tidak wajib. Basuh tangan tiga kali sebelum masuk ke dalam baldi atau air ini tidak wajib, tapi sunat saja. Jadi ada kalau kerana najis. Kalau kita yakin tak ada najis, tak payah. Dan kalau kita yakin ada najis, dah jadi wajib. Dan kalau kita ingat lagi satu hadis dahulu, bila kita bangun tidur, Nabi SAW suruh kita masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Sebab syaitan apa ni masuk tidur ke dalam hidung kita waktu kita tidur. Sebab itu kita susah nak bangun. Jadi kita masukkan air ke dalam hidung, kita buangkan balik, barulah syaitan tu keluar. Jadi ini perkara yang baik. Jadi bukan ada kena-kena dengan najis ataupun tidak najis. Setelah kita tahu ni, insyaAllah kita amalkan. Kalau tak ada air pahit, macam mana nak buat? Kita pegang hujung gayung tu, kita buat tangan. Jadi kita pegang. Ini semua bila kita bangun daripada tidur malam. Kerana dalam syarak ada perbezaan tidur malam dengan tidur siang, insyaAllah. Kita baca syarah Imam Nawawi rahmatullah, dia akan cakap lain. Dia akan syarahkan dengan syarah yang lain mengikut mazhab Syafi'i. Nah. Tak, zahirnya tak boleh. Inak tu bukan sama ada besar atau kecil. Itu asalnya. Jadi kalau kita tema hadis-hadis lain, ada perbezaan antara air yang banyak dengan air yang sikit. Kalau air betul besar, tempat air itu besar, macam apa ni, reservoir, duduk reservoir misalnya, air dia besar. Asalnya kalau kita bangun tidur, kita tidur kat reservoir misalnya, tak tahu kenapa kita tidur kat sana, bangun nak ambil wuduk ke apa kan, nak istinjak, sama juga. Sama juga, kita bukan ha. Walaupun air tu tak berubah dengan najis apa, mungkin ada benda lain, sebab lain. Sebab dia bukan kecil najis saja ha. Dia tetap disunatkan. Bahkan kalau kita lihat kenapa orang wajib kita basuh tangan tiga kali. Macam mana nak basuh? Tuak macam tiga kali. Nabi SAW kata apa? Yuk peril. Yuk peril. Taklah dia tuang kat tangan tiga kali. Kemudian dia terpakat. Walaupun besar. Walaupun air laut. Air laut ni pun termasuk air yang dalam bekas. Betul tidak? Pembezanya apa? Dia punya hujung pun terlalu jauh sangat. Tapi dalam tu ada ombak. Itu dia bezanya. Tapi dia termasuk air yang yang dalam bekas. Yang bekas dia besar sangat. Dan tapi kalau kita lihat sebagai ulama kata kalau air dah banyak sangat tak apa. Jadi sebaiknya kita basuh tangan juga. Apa-apa soalan? Assalamualaikum. Salam sekali mengharapkan taufiq dari hati ke hati tentang maksiat. Kerana setiap dari kami pasti pernah membuat maksiat baik dari dosa besar maupun kecil. Misalnya apabila berlaku demikian, seorang sangat merindukan siraman rohani berupa nasihat dari ahli ilmu, tetapi malu untuk meminta nasihat. Dengan demikian nasihatilah kami Ustaz, semoga Allah memberi balasan Ustaz di dunia di akhirat. Kalau dalam hadis Nabi SAW, bila seorang berdekat meminta, diminta untuk memberi wasiat, kalau nasihat, hendaklah dia berikan. Itu masuk nasihat ya? Itu tentang nasihat. Kita ambil sedikit masa lah. Kita ada soalan lain. Jadi kita tahu tentang nasihat ini perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan siapa yang melarang itu yang penting. Maka lebih penting daripada nasihat yang kita lakukan. Sebab yang melarang itu adalah yang telah menciptakan kita daripada tak ada. Kemudian dijaga kita sampailah sampai kita sekarang ini. Dan kita tahu bahawa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita daripada tak ada, dan dia menjadikan sebab-sebab untuk kita wujud, untuk kita kekal ada. Dan dia tidak menciptakan kita sudan, yang ini secara sia-sia. Yang ini tanpa diperintah, tanpa dilarang. Ayah sabul insan wa'ayn yusrakat sudah. Apakah insan itu menyangkakan bahawa dia diciptakan atau dan ditinggalkan sudah, yang ini tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada apa-apa yang diwajibkan atasnya, tidak ada yang diharamkan. Jadi itu sekali ada. Kerana Allah SWT menjadikan kita untuk menyembah Allah SWT. Jadi ada perkara yang dilarang. Dan kalau kita lakukan, maknanya kita telah melakukan satu maksiat. Ada maksiat maknanya kita telah mengingkari atau melanggarkan larangan atau perintah Allah SWT. Jadi maksiat ni sama ada kita tinggalkan yang wajib, seperti solat, seperti puasa, seperti buat baik dan sebagainya, ataupun kita membuat perkara yang dilarang haram. Jadi dua-dua ni adalah maksiat. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam banyak hadis nasihatkan kita, bukan kita nasihatkan anak, saya nasihatkan daripada Rasulullah SAW bahawa hati-hati kamu daripada melakukan maksiat. Dan taklah kita bertakwa di mana saja kita berada. Sebab kata Rasulullah SAW, maksiat tu bila lakukan oleh seorang hamba itu, dia akan letakkan satu titik. Dan titik tu berwarna hitam kat dalam hati kita. Dan kita asalnya masih kertas titik. Setiap kali seorang Islam, seorang Muslim itu melakukan satu dosa, akan diletakkan, dicoretkan satu titik hitam. Jadi makin lama dia, makin banyak dia buat maksiat, makin banyak titik hitam. Sampailah titik hitam itu menyeluruh kat dalam hatinya. Sampaikan tak ada sinar lagi, dah tak ada putih lagi, dah peladak sangat. Dan ketika itu kalau kita ingat dalam hadis Muslim, dalam kitab iman, Rasulullah SAW telah terangkan, dia sampai macam itu, dia tak kenal lagi yang mana tu ma'ruf. yang baik dah tak kenal, mana yang mungkar pun dah tak kenal. Bahkan sebalik macam dahsyatnya, tak kenal saja boleh tahan lagi. Tapi benda yang mungkar tu, benda maksiat tu, dia dianggap sebagai benda yang baik. Tipu orang apa semuanya, itu semua dah jadi benda baik. Kemudian benda yang baik, dia dah tak kenal lagi, dia dah ingatkan itu adalah perkara yang yang mungkar. Dia buat baik, semua tak baik. Cakap tak ada maki-maki, itu semua dah tak baik lah. Itu dah lain lah. Cakap pun mesti nak kena apa ni, nak kena yang cara dia. Dan itu kita lihat berlaku untuk ahli maksiat. Buat baik itu benda yang amat janggal sekali untuk mereka. Itu bila dah sampai keadaan teruk, sampai mereka dah susah sangat nak kembali ke jalan yang benar. Jadi dengan demikian, hendaklah kita elakkan daripada buat maksiat. Tapi semua orang tentu akan buat maksiat, sama dia sedar ataupun dia tidak sedar. Tapi kebanyakan kali dia sedar. Dan kita tahu bahawa apabila dia lakukan satu maksiat, itu yang akan berlaku. Tetapi Allah SWT tetap berikan jalan keluar, bagaimana nak hapuskan dosa, iaitu dengan kita bertaubat. Dengan kita bertaubat, kita ingat kita cara, dengan cara sedar kita lakukan maksiat tersebut, kita dengan cara sedar lah kita bertaubat, iaitu dengan kita menyesal atas dosa kita, dan kita tinggalkan dosa kita, dan kita berazam dengan azam yang amat kuat bahawa kita tidak akan lakukan dosa lagi, dosa itu lagi. Itu kalau dosa ni tersebut, itulah dinamakan taubatan nasuha. Dan dengan itu akan hapuslah dosa kita, insyaAllah, sampai gila-gila. Bahkan kita akan dapat pahala pasal kita dah buat, dah bertaubat. Tetapi itu tak cukup. Hendaklah kita dah putih balik tu, kita kena polis dia. Kita kena bersihkan hati kita. Kalau dah hilang nokta hitam, kita kena bersihkan lagi. Makin bersihkan, kita kena basuh dengan kita sambungkan, kita ikuti dosa kita itu dengan kebaikan. Wa'adbi'il wa'adbi istayyat al-hasanata tamtuha, kata Rasulullah. Hendaklah engkau mengikuti dosa tadi, sambung dengan dosa tadi, dengan kita bawakan kebaikan hasanah, buat pahlu, buat baik. Kerana kebaikan itu akan mensucikan atau menghapuskan dosa. Innal hasanati tamhu sayyi'at. Dalam Al-Quran pun ada sebutkan juga bahawa kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Antaranya dengan sedekah, antaranya dengan benda-benda lain, salat sunat ataupun perkuasa sunat dan sebagainya, akan menghapuskan dosa. Jadi itulah caranya untuk kita menghapuskan dosa. Dan untuk kita jaga, untuk kita tidak boleh melakukan dosa itu lagi. Manusia ni ada macam-macam. Dan sebagai dosa tu, bila dalam keadaan tertentu ni baru kita buat. Kalau dalam keadaan lain tak buat, kalau dalam kelas macam ni, kita tak buat dosa tu. Itulah. Kita selalu buat dosa tu bila kita kat rumah misalnya. Kat rumah pun tidak, kalau dalam bilik ni, kita akan buat dosa. Sebab ada benda yang kita tengok dan kita akan buat dosa. Ada dosa-dosa kita buat dengan telefon kita misalnya. Kalau tak dengan telefon, kita tak. Jadi kita kena tahu kat mana kita buat dosa tersebut, dan kita ambil langkah untuk kita elakkan daripada kita berada kat tempat-tempat begitu. Dekat kerai kopi ni kita gambar dosa ni. Kalau kita jalan kat sini, kita gambar dosa misalnya. Jadi kita elakkan, terjauhkan dari tempat-tempat maksiat. Ataupun kita dengan orang-orang tertentu, kita akan buat maksiat. Dengan orang-orang tertentu, kita akan buat baik. Sama juga, jadi kita elakkan berjalan atau bersama dengan orang-orang tersebut. Taklah kita akan selamat daripada buat maksiat. Yang penting kita kena usahakan daripada melakukan maksiat, kerana kita lah yang lebih tahu apakah sebab kita lakukan maksiat. Okay. Jadi dengan demikian, insyaAllah kita dapat pelihara diri kita sendiri. Dan malah bagaimana pun, kalau kita usaha dengan badan kita, dengan usaha kita, kita mungkin juga tidak akan terlepas daripada buat maksiat. Sebab yang menetapkan kita buat maksiat dan menyelamatkan dan menjaga kita daripada tak buat maksiat ialah Allah SWT. Dan tetap kita kena minta kepada Allah SWT doa untuk jauhkan kita daripada buat-buat. jadi doa itulah sebab yang besar untuk seorang itu diberi taufik untuk terus tidak melakukan maksiat. Dan kalau buat maksiat, insyaAllah akan diberikan taufik dan ilham untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan lagi satu ni. Yang pertama, ada beberapa buku tafsir seperti Zubadi Tafsir dan Tafsir Jalalain dimuatkan lembaran-lembaran mushaf dalam buku tersebut. Haruskah seorang berwudu apabila memegang buku-buku tafsir tersebut? Ini tentang apa ni, perlunya berwudu untuk memegang mushaf. Dalam mazhab Syafi'i tadi dah jelas lah, pada mereka wajib berwudu untuk memegang mushaf. Mushaf ni yang Al-Quran seluruhnya, ada Fatihah, ada 30 juzuk kat dalam ni, ataupun sebahagian Al-Quran pun kira mushaf kalau tak dicampur dengan yang lain-lain. Dan ni pendapat sebahagian ulama. Dan antara dalilnya, disebutkan dalilnya bahawa ada sebuah surat yang Rasulullah SAW tuliskan kepada Amr bin Al, dan dia ada surat governor di Mesir kepada saya, dan surat ini diedarkan kepada governor-governor kami di wilayah-wilayah Islam. Kalau Allah yang masuk Al-Quran ialah tawahir, kalau janganlah seorang memegang Al-Quran melainkan dia keadaan bersuci tawahir. Dan untuk ulama yang mengatakan wajib berwudu untuk memegang Quran, itu gunakan hadis ini yang kita katakan bahawa tahir maksudnya adalah suci. Sebab itulah lafaz syarak. Jadi kita tahara tahir itu maknanya suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Tapi ulama lain yang tak gunakan hadis ini, walaupun kata hadis ini sahih, dia kata tahir ni maknanya suci daripada sudut apa, maknawi, spiritual, bukan daripada sudut fizikal. Dia kata tahir ini adalah orang beriman. Jangan memegang mushaf, mereka orang beriman. Maksudnya jangan pegang mushaf. Itu kata mereka. Tapi wallahu alam, yang lebih selamat adalah tidak memegang mushaf melainkan dalam keadaan berwudu. Sebab mushaf ni bukan buku biasa, bukan buku hadis pun. Buku hadis pun tak biar wudu. Tapi adalah kalamullah kita saja. Tentu dia lain daripada buku-buku lain. Sekarang kita tak boleh hormat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kurang ni dapat pahala. Kalau sunat, paling kurang kalau tak wajib. Baik. Atas itu soalan tadi kata ada buku-buku tafsir dan dalamnya ada Quran, full Quran kat dalamnya, kemudian kat tepi-tepinya ada tafsir dan sebagainya. Jadi kata ulama dalam hal ini, jika tafsir ni lagi banyak, yang tepi ni lagi banyak daripada Qurannya, maka kita anggap itu sebagai buku tafsir saja, bukan mushaf Al-Quran, maka tak perlu nak berbuku. Kalau sama banyak, lebih baik kita kita angkat buku lah. Kalau Quran dia lagi banyak, tentu sekali kita wajib buka buku untuk pegang buku-buku tafsir. Jadi yang jelas kat sini, kalau buku tafsir aja memang tak payah angkat atau buku. Dan yang kedua, kita disunatkan untuk berselawat dan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Adakah disunatkan berselawat dan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat? Sama lah, hari Jumaat mula daripada malam. Malam Jumaat baru pagi Jumaat. Jadi kalau kata Jumaat masuk malam dah mula lah. Jadi boleh kita start baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Kalau maghrib dah boleh lah. Jadi diorang baca Yasin, kita boleh baca Al-Kahfi. Cuma jangan baca malam. Dan kita berselawat daripada malam Jumaat dah boleh. Dan baguslah kalau kita ada masa lapar malam Jumaat, kita baca malam Jumaat. Sebab esoknya pagi mungkin kita kerja. Sampai masjid pun dah sibuk, lepas tu sambung kerja balik, dia tak ada time baca surah Al-Kahfi. Tapi mungkin bukan masa setengah jam ke, mungkin kurang sikit. Kita tengok lah, kita biasa baca tak baca. Kita makin tangguh, makin tak sempat nak lah. Biasa ni kita baca malam. Tapi tetap mandi hari Jumaat, mesti tak mandi. Boleh tak mandi malam Jumaat ke, mesti mandi lepas subuh. Kalau kita tengah tak payah. Awak tak tanya, tapi saya tak jawab. Sebab akan datang sebenarnya buat Jumaat ni. Tak hukum mandi Jumaat. Ada soalan lain? satu faedah di sebuah mana-mana Nawawi tadi. Kalaulah kita apa ni, banding tu besar sangat dan kita tak pakai tag, tak pakai baik dan tak ada gayung sebangun dari tidur semalam, kita nak pakai air tu, macam mana nak cuci tangan? Airnya kat situ je. Macam mana nak cuci tangan? Kalau banding yang kecil, apa kita buat? Kita tonggengkan sikit banding tersebut, kita boleh cuci tangan. Macam banding yang besar sangat, tak boleh. Dan kita tak ada apa, tak ada cawan, tak ada apa pun, tak ada. Pakai siku, pakai siku, tuang siku basuh tangan. Boleh juga macam mana, boleh. Tapi dalam syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata kalau seseorang itu nak pakai air yang di dalam bekas yang besar, yang mana dia tak boleh tuang daripadanya, dan dia tidak ada bekas kecil, ini gayung kecil untuk tuang, maka caranya adalah dia mengambil air itu dengan mulutnya. Ya'khudzal ma' bifamihi thumma yaghsilu bihi kaffayhi. Kemudian dengan air mulut tu dia dia buang balik dan dia apa? Dia cuci tangan 3 kali. Itu satu cara. Kalau dia tak nak pakai macam itu, ya'khudzal ridara fi thawbihi nawwi. Kalau dia ambil air tu sikit dengan daripada hujung kain, hujung bajunya, boleh juga ambil air sikit kan, kemudian dia cuci tangan tu. Jadi dia kata pakai siku lah, tak disebutkan kat sini. Boleh lah juga, tak pakai kaki lah eh. Apa cara boleh? Hadis tu dia kata saat bagal wudhu, maknanya sempurna kan wudhu. Zahir hadis tu maknanya dia sempurna, macam mana yang Rasulullah selalu buat lah. Dengan sempurna tu maknanya dengan sunat-sunat ni kan, dengan basmalahnya mula, dengan cuci tangannya mula 3 kali, lepas tu semuanya sekali lah. Sama ada ulama kata dia sunat pun dia buat juga, dia akan dapat. Orang macam itu tak ada syak lagi bahawa dia akan dapat pahala dihapuskan dosa-dosa dia dengan akhir air yang jatuh daripada air, daripada anggota wuduk. Kalau kurang daripada itu, dan yang wajib dia adakah dapat ataupun tak dapat, jawab kita dia sah. Tapi nak kata dia sempurna, tak sempurna, tak macam sempurna macam mana, tak okay lah. Tapi kita harap dapat juga. Kemudian dalam hal ini, selalu orang tanya lah tentang hal Nabi SAW letakkan untuk dapat pahala macam ini, dia syaratnya macam ini. Asal dia mesti cukup syarat baru dapat pahala. Kalau tak cukup syarat, asal dia tak dapat pahala tu. Itu syarat. Dan sebab syarat ni bukan datang daripada kita yang boleh masuk akal, dia datang daripada Rasulullah. Dan biasanya pahala ini adalah urusan lain. Misalnya orang yang solat subuh berjemaah, yang duduk dekat tempat yang dia solat, dan kemudian bila dah masuk waktu israf, dia solat 2 rakaat juga lah, dia kata solat duha, maka dia akan dapat pahala haji tamah haji yang sempurna, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau orang tanya, kalau dia duduk kat rumahnya orang perempuan, tak pergi masjid, tapi lepas solat tu ataupun jemaah kat rumah lah, tak kira lah, misalnya kat masjid, kalau duduk di tempat tu, dalam masa waktu duha dia solat dua rakaat, dapat tak pahala? Itu apa kita seperti hati tidak dapat. Kalau orang kata tak dapat, kerana dia bertikai kepada dalil. Tetapi taruhlah keadaan tidak mengizinkan, saya pergi masjid, selepas sembahyang ada kelas kat belakang. Kalau masjid Nabi ataupun kuliah subuh ada kelas, dia kena pergi depan. Kalau duduk kat depan tempat dia, mungkin dia nak sah ketiga, dia tak pergi depan, tak sedap lah kan. Ataupun dari depan dia pergi belakang, ada urusan juga apa semuanya, jadi tak duduk kat tempat yang dia solat tu sampai yang matahari naik. Dapat tak pahala? Asalnya pun kata tak, tak dapat. Kata ada uzurnya. Kita selalu, kalau ulama yang katakan mudah-mudahan dah, jadi kita itu ijtihad. Dalam hal ini selalunya ijtihad. Yang penting dekat sini, kita janganlah tengok orang yang tanya juga. Kalau orang tanya itu jenis yang nak senang aja, tapi tak dapat pahala banyak. Kerja sikit tapi nak apa? Nak pahala banyak. Jadi macam ini kita jangan mudah-mudah kan. Kita balik kepada, kita pun tak susah-susah kan, kita balik kepada dasar. Kita tahu orang tu yang suka nak buat apa semuanya, kita berikanlah perkara yang apa ni, jawab dengan perkara yang memudahkan. Kita balik kepada keadaan juga, kalau boleh, kalau boleh kita. Ustaz, Waalaikumsalam. Kita kata orang-orang biasa dah ambil hujung-hujung waktu, lepas tu dia nak sambil dengan salat doa. Macam mana? Kita pun dapat balik. Asalnya misalnya kata solat kat masjid berjemaah. Kalau kita kat masjid solat jemaah, ini kira macam orang perempuan. Orang perempuan solat berjemaah maknanya kat masjid. Kalau dia pergi masjid, maknanya dia letak dengan salat awal waktu. Kalau dia dah bangun lagi 5 minit, lepas tu dia solat subuh 2 minit, dia tu duduk kat 1 minit, lepas tu dia dapat pahala haji. Dia macam roket dengan dia dari Mekah. Orang yang daripada awal sebelum subuh dah duduk misalnya eh, nak tunggu solat subuh. Solat subuh panjang tak tu, 2 rakaat. Dah Mekah kat Madinah, dah ngantuk-ngantuk, lepas tu apa ni, kena tunggu lagi sampai dekat 1 jam. Tak boleh masuk minit, tak boleh lebih sikit ke, kurang sikit ke. Kan lain ke? Orang lain pun dah balik rumah dah, kalau dah ada rehat-rehat, dah tidur-tidur, dah sarapan-sarapan. Heran ya kalau kat masjid tu, mesti ngantuk ke. Kalau dah keluar, ada masjid, jumpa kedai roti ke, jumpa apa ni, kedai kopi, di prata, tak ngantuk, hilang mengantuk. Tak tu memang susah. Kalau zikir, zikir pagi tu kan, kat siang tu, atau baca Quran kat dalam kat tempat kita duduk tu, memanglah satu perkara yang yang agak berat. Sebab tu pahala ni tu, pahala ni tu. Jadi untuk orang wanita yang duduk kat rumah tak dapat, kalau dia tak dapat pahala haji tu, hendaklah dia pergi lah. Ya, dia tak kalah pun kalau dia tak pergi, tak ada dia tak dapat. Jadi tak dapat bukan maknanya pintu kebaikan hanya itu saja. Banyak lagi pintu kebaikan lagi, banyak lagi yang dia boleh buat, dia tak akan boleh. Saya akan berhenti di sini dahulu dan kalian sambung atas menunggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilaha illa tersebut dan sahabat tubuh ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Automatically, I couldn't be there. I was not present. How you're present.